la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan 100 hadis lil hifz, masuk pada hadis yang ke-72. Kata muallif rahimallah an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah taala meridai keduanya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma zala ar-rajul, zala di sini fi'il madhi yang mudhari'nya adalah yazalu, akhwat kana, termasuk dari akhwat kana, sebagaimana dalam riwayat yang lain, ma yazalu ar-rajulu. Sini tertulis ma zala, dalam riwayat yang lain ma yazalu ar-rajul. Karena kata zala memiliki tiga fi'il mudhari', yazulu, yazalu, dan yazilu, dengan wawu, alif, dan ya. Yazulu, yazalu, dan yazilu. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan ma zala rajul atau ma yazalu ar-rajulu, yang bermakna istimror, terus menerus. Seseorang terus menerus yas'alun nasa, meminta kepada manusia, hatta ya'tiya, hingga dia, fa'ilnya huwa, kembali kepada rajul, sampai dia datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, laisa fi wajihihi, tidak ada pada wajahnya muz'atu lahmin, tidak ada qita'ah, tidak ada sepotong atau sekerat daging pun di wajahnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad SAW memberitakan sekaligus peringatan bagi umat manusia agar menjauhi sifat yang tercela ini. Nabi mengatakan ma yazalu au ma zala ar-rajul. Kata rajul sini jenis ya dari Bani Adam, mencakup pula al-mar'ah, an-nisa, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, an-nisa'u syaqa'iqu ar-rijal, bahasanya para wanita itu bagian dari laki-laki, sehingga hukum ini berlaku pula bagi para wanita. Bahasanya seseorang yang terus menerus yas'alun nasa, meminta kepada manusia, meminta kepada manusia di luar hajat, di luar keadaan darurat, meminta. Dia merendahkan wajahnya, menghinakan wajahnya, minta kepada manusia, perbuatan yang hina, yang rendah, hingga datang pada hari kiamat sebagai bentuk hukuman terhadap perbuatan yang hina tersebut, perbuatan yang rendah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak ada pada wajahnya muz'atu lahmin, qita'atu lahmin, tidak ada sekerat daging pun dalam atau pada wajahnya. Jelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala dalam Fath Dzil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram pada syarah hadis ke-608. Beliau menjelaskan, haitsu azallahu amaman nas fi su'ali dunya, tatkala dia menghinakan dirinya di depan manusia meminta perkara dunia, fi su'ali dunya, ja'a yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, qad uzila lahmuhu, maka dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah taala daging yang ada pada wajahnya, hatta kana 'idzaman, sampai wajahnya itu tinggal atau tersisa berupa tulang belulang. Enggak ada dagingnya. Na'udzubillah min dzalik wal 'iyadzu billah. Uqubatan lahu, sebagai bentuk hukuman terhadap dia, 'ala ma hasala minhu fid dunya, terhadap apa yang muncul dari dia di dunia, min idhlali wajhih, ketika dia merendahkan wajahnya di hadapan manusia, tidak punya malu. Sehingga Allah balas di dunia, di akhirat, dengan balasan tadi. Apa itu? Yaitu dihilangkan oleh Allah Ta'ala daging yang ada di wajahnya, tersisa tulang berulang pada wajahnya. Kata beliau, hadza huwa sahih fi tafsiril hadits wa huwa zahiru. Ini adalah penafsiran yang benar dalam hadis ini. Kita menafsirkan sesuai zahirnya, yaitu tidak ada sekerat daging pun pada wajah dia. Na'udzubillah min dzalik. Karena sebagian ulama menafsirkan bukan demikian. Namun dia dibangkitkan, dikumpulkan di akhirat dalam keadaan hina rendah. Di antara faedah hadis yang beliau sebutkan, ya, yang pertama, bahwasanya anna su'alan nas min kaba'iriz dzunub, bahwasanya meminta kepada manusia itu termasuk dari dosa-dosa besar. Termasuk dari dosa-dosa besar. Kenapa? Wajhu al-wa'idu 'alaihi, yaitu berupa ancaman, hukuman bagi orang tersebut. Diancam, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman seperti itu. Baik. Wa anal insan as-sa'ul alladzi la yazalu yas'alun nas yu'aqabu bihadzal 'uqubatil 'azimah. Manusia yang suka meminta, meminta-minta kepada manusia yang lain, ya, sampai dihukum dengan hukuman itu. Ini yang pertama. Termasuk dari dosa besar. Yang kedua, kata beliau, itsbatul ba'tsi. Dalam hadis ini terdapat penetapan al-ba'ts, adanya kebangkitan. Adanya pembalasan, adanya hari kiamat, yang merupakan dakwah para nabi dan rasul. Mereka mendakwahkan tauhid, juga mendakwahkan kepada manusia adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Nah, yang ketiga, annal jaza'a min jinsil amal, bahwasanya balasan, balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Bagaimana bentuknya? Li'anna hadzal rajul, karena orang ini, lamma adzalla wajhahu fid dunya, ketika dia menghinakan wajahnya, merendahkan wajahnya sendiri, menghinakan wajahnya di dunia, amama ibadillah, di hadapan hamba-hamba Allah, di hadapan manusia. Adzallahu Allahu yaumal qiyamah amama ibadillah, Allah menghinakan, merendahkan orang tersebut pada hari kiamat di hadapan hamba-hambanya. Wadzalika binaz'i lahmi wajhih, yaitu dengan Allah hilangkan, Allah lenyapkan daging yang ada pada wajahnya. Ya, kayak tengkorak. Ya, enggak ada apa dagingnya, tinggal tulang. Nauzubillah min dzalik. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, annahu yajibu 'alal insan, bahwasanya wajib bagi manusia, annahu idza sa'ala, wajib bagi manusia tatkala dia meminta, an yas'alallaha, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-insana la budda an yakuna fi hajatin, kata manusia itu mesti punya kebutuhan. Manusia itu butuh, kita butuh. Fa idza kana man'an min su'alin nas, kalau manusia dilarang untuk meminta kepada manusia, faman yas'al? Lalu dia minta kepada siapa? Yas'alullah. Atau faman yus'al, siapa yang diminta? Yus'alullah, Allah yang diminta. Atau yas'alullah, dia meminta kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian beliau menekankan, fa anta idza alja'atka ad-daruratu, engkau jika terdesak dengan kebutuhan yang sangat mendesak, ya, sudah terjepit, terdesak dengan perkara yang darurat, fala tas'al illallah, janganlah engkau minta kecuali kepada Allah, wa innahu wal malad, Allah tempat meminta. Wa huwa alladhi yu'malu fi kashfi ad-durri wal jalbil khair, dialah yang diharapkan untuk mengangkat madarat dan mendapatkan manfaat. Baik, ada satu faedah di sini beliau sebutkan, kayak sangat penting, ya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang meminta. Tadi kita tahu hukum terkait dengan orang yang meminta, bagaimana sikap kita. Dari hadis ini menunjukkan tahzir, peringatan terhadap orang-orang suka meminta. Man yasman tahzir lisailin min an yas'alu ma la yastahiqun. Peringatan bagi orang-orang meminta pada perkara yang bukan haknya. Ya, bagaimana dengan orang yang diminta, lil mas'ul? Nah, kata beliau rahimallahu, fa innahu yu'ti ma dama yaghlibu 'ala dhanni anna hadha ar-rajul faqirun fi hay'atihi wa libasihi. Satu, kata beliau, kalau kita diminta, bagaimana sikap kita? Yang pertama, orang yang diminta hendaklah dia memberi selama dugaan besar, madama yaghlibu 'ala dhanni, dugaan besar, kemungkinan besar bahwasanya orang tadi adalah fakir dengan penampilan dan bajunya. Satu. Ini kalau memang dia memang fakir. Oh, ini orang ini fakir, butuh, ya sudah diberi. Yang kedua, fa in ghalaba 'ala dhanni annahu ghaniyun fa hal yu'tihi aula. Yang kedua, kalau dugaan besar bahwasanya dia orang kaya, orang yang minta ini orang kaya kemungkinannya, apakah dia tetap memberi atau tidak? Yungzar fi dzalikal maslahata. Beliau jawabannya, dilihat, diperhatikan kemaslahatan. Lihat maslahatnya, ada enggak? Ya. In kana fi i'tahi maslahatun a'tahu. Pertama, jika dia memberi orang itu ada maslahatnya, ada maslahatnya, oh kalau diberi ada maslahatnya, maka diberi. Yang kedua, wa illa mana'ahu wa nasahahu, kalau enggak ada maslahatnya, enggak usah diberi dan dinasihati. Enggak usah diberi namun dinasihati. Kemudian kata beliau, bal hatta wa in a'tahu fal yansahu, namun kalau dia memberi, tetap mau beri, jangan lupa untuk menasihati. Jangan lupa untuk menasihati. Ya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yus'alu syai'an 'anil Islam illa 'athah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta ajak Islam, ya, kecuali beliau memberinya, hatta kana yu'ti al-mu'allafata qulubuhum, sampai Nabi SAW memberi orang-orang yang ditaklukkan, dijinakkan kalbunya. Sebenarnya orang itu kaya, cukup. Namun Nabi memberinya. Imbabi ta'lif, yu'tihim asyai'al gathir. Allah, Rasulullah SAW memberi bagian yang banyak. Minal ibili wal ghanami wal mata' wal darahim. Diberi unta, diberi kambing, diberi perhiasan, diberi uang. Taklifan likulubi. Nah ini sebagai bentuk taklif. Ada maslahat di situ. Ya. Fa idza ja'a hadza as-sa'il wa ra'aita min al-maslahah, kalau ada orang yang meminta, engkau melihat, ya, melihat adanya maslahat, an tu'allifa qalbahu bi'ta'ih, engkau melihat engkau ingin menjinakkan kalbunya dengan memberi, silakan diberi. Wa in kunta yaghlibu 'ala dhannika annahu laysa ahlan fa inna i'ta'ahu la ba'sa bihi. Kalau engkau melihat bahwasanya orang ini enggak patut diberi. Enggak patut sebenarnya diberi. Artinya orang itu cukup, kaya, punya penghasilan. Maka kata beliau, maka memberi orang tersebut tidak mengapa. Kenapa? Li'anna ba'dun nas qad yas'alu wa huwa ghaniyun. Karena kadang manusia itu, sebagian manusia minta. Ya. Minta sementara dia itu kaya, sudah cukup. Idza lam tu'tihi, namun kalau engkau tidak memberinya, sebenarnya enggak butuh, namun kalau engkau enggak memberi, dzahaba yusi'u ilaika yansyuru ismaka bisu'i bainan nas. Ya, kalau kamu enggak beri, dia akan pergi ke sana kemari, ibaratnya apa? Ngomel ke sana kemari, ya. Ngomong ke sana kemari, berbuat jelek terhadap dirimu, menyebarkan namamu dengan kejelekan di tengah-tengah manusia. Ini maslahat, lihat maslahat madharatnya. Fa idza ataitahu ittiqa'a syarrih, maka jika engkau memberinya untuk mencegah kejelekan orang itu supaya nama baikmu terjaga. Wa ta'lifan qalbih, dan dalam rangka menjinakkan kalbunya, fa hadza la ba'sa bihi. Maka demikian ini tidak mengapa. Allah alam suhab. Ini hadis yang bisa kita baca. Dalam hadis yang lainnya, kalau seorang itu meminta kepada manusia untuk memperbanyak, ya, memperbanyak harta, ini ada hukuman lain. Kalau tadi, orang yang terus-menerus meminta manusia di luar hajat, di luar darurat, maka tidak ada daging pada wajahnya. Namun ada di sana ancaman yang lain. Kalau mintanya untuk memperbanyak harta, maka yang diminta itu harta tersebut yang dia minta akan menjadi api yang akan melahapnya, menyiksanya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.